Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa talabah hafizani wa hafizakumullah jami'an. Walhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala, untuk melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada fasal yang beliau sebutkan tentang disyariatkannya bagi seseorang ketika membaca Al-Quran untuk dia memperhatikan kekhusyuan, ya, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Demikian pula membaca Al-Quran dengan tadabbur, ya, yakni tafahum, memahami maknanya, mana tadabbur. Dan beliau sebutkan pula bahwa ini merupakan maksud sesuatu yang menjadi tujuan wal matlub, dan sesuatu yang dituntut bagi seorang ketika membaca Al-Quran, karena memang inilah tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Itulah kitab Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu wahai Muhammad untuk apa? Liyadabbaru ayatihi. Dalam rangka untuk ditadaburi ayat-ayatnya, difahami, ya, ayat-ayatnya, maknanya, ya, dipelajari. Waliyatadzakkara ulul albab, dan dalam rangka untuk menjadi pemberi peringatan, ya, bagi orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala, ya, juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Ya, ini merupakan bentuk pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula suatu bentuk taubih. Nah, cercaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang lalai ketika membaca Al-Quran, ya, tidak berusaha mentadaburinya. Ya, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran atau di hati mereka ada kunci yang mengunci hati-hati mereka sehingga hati mereka tidak bisa lagi untuk memahami Al-Quran, untuk mengambil ibroh, mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari Al-Qur'an. Ya. Nah, maka hendaknya kita ketika membaca Al-Qur'an kita berusaha untuk mentadaburi maknanya, memahami makna dari setiap ayat yang kita baca. Ya. Tentunya yang demikian itu tidaklah akan bisa kita peroleh kecuali dengan ya mempelajari tafsir Nah, ini juga pentingnya untuk mempelajari yang namanya ilmu tafsir. Nah, ini ya, seorang yang sulit untuk mengambil pelajaran di Al-Quran menunjukkan hatinya ada kelalaian, ya. Nah, oleh karena itu, ya masing-masing kita ya mengintrospeksi dirinya, ya masing-masing. Nah, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Ketika kita membaca Al-Quran, apa yang bisa kita ambil faedah darinya? Nah, ya. Kemudian beliau juga sebutkan di sini asar, ya, riwayat-riwayat yang disebutkan dari para salaf, ya, dari para tabi'in, keadaan mereka ketika membaca Al-Quran, ya, disebutkan bahwa sekelompok, ya, dari para salaf, mereka membaca Al-Quran satu ayat dan mentadaburinya, kemudian mengulang-ulangnya sampai subuh. Nah, ada pula yang disebutkan beliau di sini, sebagian kelompok dari para salaf ketika membaca Al-Quran mereka pun pingsan, ya. Nah, dan bahkan ada yang sampai meninggal ketika membaca Al-Quran. Nah, demikian pula sebagaimana yang disebutkan kisah, ya, atau riwayat dari Bahas bin Hakim bahwa Zurarah bin Aufa at-tabi'il jalil, seorang tabi'in yang jalil yang bernama Zurarah ibnu Aufa rahimahullah, suatu ketika mengimami mereka pada sholat fajar, ya. Faqara'a hatta balagha fa'idha nuqira finnaqur. Maka beliau pun membaca surat Al-Mudatsir sampai pada ayat fa'idha nuqira finnaqur, maka apabila telah ditiupkan trompet sangkakala, fadhalika yauma idzin yaumun asir. Maka itu adalah suatu hari yang sangat menyulitkan. Disebutkan bahwa kharra mayyitan. Nah, kata Bahas bin Hakim, ketika sampai di ayat ini, beliau pun Zurarah rahimahullah, beliau langsung jatuh dan meninggal. Ya. Nah, fakuntu fi man hamalah, kata Bahas bin Hakim rahimahullah, dan aku adalah salah satu yang memikul beliau. Nah, ini. Disebutkan pula wa kana Ahmad bin Abil Hawari radhiyallahu anhu wa huwa raihanatus syam kama qala Abul Qasim Al-Junayd rahimahullah, idza quri'a indahul Qur'an yasih wa yus'aq. Naam. Ahmad bin Abil Hawari yang digelari sebagai raihanatus syam seperti yang disebutkan oleh Abul Qasim Al-Junayd rahimahullah, apabila dibacakan Al-Quran di sisi beliau, beliau langsung berteriak, ya, langsung menjerit dan langsung pingsan. Nah, ya. Kemudian disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnu Abi Daud rahimahullah, wa kana Al-Qasim bin Utsman Al-Ju'i rahimahullah yunkiru dzalik ala Ibnu Abil Hawari. Bahwasannya Al-Qasim bin Utsman Al-Ju'i rahimahullah mengingkari perkara tersebut, ya, kepada Ibnu Abil Hawari. Nah, ini apa yang terjadi pada Ahmad bin Abil Hawari rahimahullah yang beliau membaca Al-Quran sampai berteriak kemudian pingsan, ini diingkari oleh Al-Qasim bin Utsman Al-Ju'i. Nah, wa kana Al-Ju'i fadilan min muhaddisi ahli Syam. Dan Abul Qasim bin Utsman Al-Ju'i ini merupakan seorang yang fadil, seorang yang memiliki keutamaan, ya, seorang muhaddis dari ahlu Dimasyq. Nah, wa taqaddama fil fadl ala Ibni Abil Hawari, dan dalam hal keutamaannya itu lebih utama dari Ibnu Abil Hawari rahimahullahu taala. Nah, qala, kata Abul Qasim bin Utsman Al-Ju'i, wa kadzalika, nah, kata Ibnu Abi Daud rahimahullah, wa kadzalika angkarahu Abul Jauza wa Qais bin Habtar wa ghairuhuma. Demikian pula perkara ini diingkari oleh Abul Jauza, ya, tabi'in, wa Qais bin Habtar wa ghairuhuma. Nah, di sini beliau Al-Imam Nawawi rahimahullah mengisyaratkan bahwa permasalahan ini, ya, yaitu permasalahan adanya sebagian orang-orang yang membaca Al-Quran sampai pingsan, apalagi sampai berteriak, dan ada yang sampai meninggal, ini diingkari oleh sebagian para salaf. Seperti yang telah kita nukilkan sebagiannya, ya, di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah, na'am, dari Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Na'am, ketika Urwah ibn Zubair rahimahullah bertanya kepada beliau, kaifa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza qara'ul Qur'an, bagaimana dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka membaca Al-Qur'an? Qala, kata Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anha, kanu kaman na'atahumullah. Para sahabat, mereka sebagaimana yang disifati oleh Allah, tadba'u a'yunuhum wa taqsha'irru juluduhum, ya, mereka para sahabat seperti yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika membaca Al-Qur'an air mata mereka berlinang dan kulit-kulit mereka bergetar, ya, merinding. Qultu, kata Urwah rahimahullah, inna nasan hahuna, ya, sesungguhnya ada orang di sini, ada orang-orang di tempat ini, idza sami udzalik ta'khuduhum alaihi ghasyiyah, apabila mereka mendengar yang demikian itu, ini ayat-ayat Al-Qur'an, mereka langsung pingsan, ya. Kemudian kata Asma bintu Abu Bakar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Nah, beliau langsung berta'awuz, ya, yang artinya beliau mengingkari perkara ini. Tidak terjadi di kalangan para sahabat mereka membaca Al-Quran sampai meninggal, sampai pingsan, apalagi sampai meninggal, ya. Nah, demikian pula yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, na'am, dikatakan kepada beliau, inna qauman idza sami'ul Qur'an yughsha 'alaihim, ya, dikatakan kepada Aisyah, sesungguhnya ada suatu kaum yang apabila mendengar Al-Qur'an yughsha 'alaihim, mereka langsung pingsan, ya. Nah, faqalat innal Qur'an akram min antanzifa anhu qulur rijal. Nah, kata Aisyah, sesungguhnya Al-Qur'an akram itu lebih mulia, ya, min antanzifa anhu uqulur rijal, dari, ya, hilangnya akal-akal seseorang. Nah, maksudnya apa? Sesungguhnya Al-Qur'an ini mulia, ya. Al-Qur'an ini tidak akan sampai membuat akal orang itu hilang, melampaui batas, ya. Nah, walakinnahu kama qala Allah taala, akan tetapi keadaan mereka para sahabat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Nah, bergetar kulit-kulit mereka, ya, dikarenakan takut terhadap Rabb-nya, Thumma talinu juluduhum, kemudian kulit mereka pun menjadi lembut. Wa qulubuhum ila dzikrillah, dan hati mereka pun menjadi lembut, ya, disebabkan karena zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, diriwayatkan pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, annahu su'ila 'anil qaum, bahwa beliau ditanya tentang suatu kaum, yukra'u 'alaihimul Qur'an, dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, fayus akun, yang membuat mereka pingsan. Faqala, maka Anas radhiyallahu anhu mengatakan, dzalika fi'lul khawarij, itu adalah perbuatan khawarij. Nah, ini ya beberapa nukilan dari para sahabat. Nah, ya, dan dinukilkan pula dari yang lainnya, dari Jabir bin Abdullah, ya, demikian pula dinukilkan dari Ibnu Sirin rahimahullah, dari kalangan tabi'in, demikian pula Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, ya. Bahkan Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Syarah Al-Ibanah rahim, bahwa Abdullah ibnul Mubarak, ya, ketika beliau ditanya tentang keadaan orang-orang yang seperti ini, ya, sampai pingsan bahkan sampai meninggal ketika membaca Al-Qur'an, kata beliau, kata Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah, haula alladhi yus'akuna inda istima'i dzikr, mereka itu apabila mereka pingsan ketika mendengarkan zikir, ya, kata beliau, tuqiduhum 'alal lija'a 'alal judranil 'aliyah, ya, maka mereka didudukkan di tembok yang tinggi, ya, mereka didudukkan di tembok yang tinggi, wa tuqra 'alaihim, kemudian dibacakan kepada mereka apakah Al-Qur'an atau zikir-zikir, wa tanzur, dan kau lihat, hal yatarad daun, apakah mereka langsung binasa, langsung mati. Ini dites saja kalau mengetahui hakikat keadaan orang-orang seperti itu, kata beliau, ya, coba dinaikkan ke dinding yang tinggi, kemudian dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, ya. Nah, kalau mereka jatuh, ya, ya, berarti memang itu benar, ya, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang beliau sebutkan ini, ya, Abdullah bin Mubarak, seolah-olah beliau mengingkari, seolah beliau mengingkari dan merasa heran, apa benar memang ada orang-orang seperti itu. Nah, baik. Ala kulli hal, ya, sebagian para salaf mereka mengingkari perkara seperti ini, ya. Kemudian kita lanjutkan, qultu, kata Nawawi rahimahullah, was-shawab 'adamul inkari illa 'ala man i'tarafa bi annahu yaf'alu tasannu'an. Wallahu a'lam. Al-Imam Nawawi sendiri beliau mengatakan, dan yang benar adalah yang demikian itu tidak diingkari. Nah, kecuali apa? Man i'tarafa bi annahu yaf'alu tasannu'an. Kecuali bagi orang-orang yang mengaku bahwa mereka melakukannya dibuat-buat. Wallahu a'lam. Nah, ini ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Al-Fatawa, beliau pun menyebutkan tentang perkara ini, ya. Naam. Apakah keadaan orang-orang mutaakhirin, keadaan orang-orang yang setelah sahabat itu lebih baik daripada para sahabat, ya? Apakah para sahabat mereka ketika mendengar Al-Quran mereka tidak takut, tidak khusyuk. Ya, sementara orang-orang setelah mereka lebih takut kepada Allah. Ya, maka Syekhul Islam menjelaskan ya, bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang berat. Ya, sebagaimana firman Allah, Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Ini. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu ya suatu ucapan yang berat. Ya, Al-Qur'an ini berat. Nah. Ya, dan hati para sahabat mereka adalah hati yang kuat. Mereka bisa menerima. Nah, bisa menerima, bisa menampung Al-Qur'an sebagaimana mestinya. Ya. Sementara orang-orang setelah mereka ya, ketika mereka mendengar Al-Qur'an, mereka merasa takut, mereka tidak kuat, tidak sebagaimana para sahabat. Ya. Nah, maka disebabkan hati mereka yang lemah, mereka pun sampai pingsan dan yang semisalnya. Nah, ini ya. Nah, dan wallahu alam tentunya yang zahir kita menilai apa yang sampai kepada kita dari riwayat-riwayat ini, dari riwayat salaf ya, yang disebutkan mereka pingsan ataupun sampai meninggal ketika membaca Al-Quran ya, kita hukumi secara zahir dan berhusnudzan bahwa mereka memang sampai demikian keadaannya dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dari nukilan-nukilan yang kita sebutkan tadi dari sebagian para sahabat dan dari para tabi'in ya, berupa pengingkaran mereka terhadap hal ini sebagaimana ucapan Ibnul Mubarak tadi, itu dibawa pemahamannya kepada orang-orang yang tasannu, melakukan itu dibuat-buat ya. Nah, wallahu ta'ala alam shawab. Intinya yang bisa kita ambil ibroh adalah bagaimana keadaan para salaf, takutnya mereka ya, na'am, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Baik. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam kitab At-Takhwif minan Nar, beliau menyebutkan suatu fasal fil qadri al wajib minal khauf, kadar takut yang diwajibkan ya, kadar takut yang diwajibkan itu yang bagaimana ya, takut yang terpuji itu yang bagaimana. Nah, kata beliau, al qadarul wajib minal khauf, kadar atau ukuran yang wajib dari rasa takut, mahamala ala adail faraid wajtinabil maharim, adalah rasa takut yang mendorong seseorang untuk menunaikan perkara-perkara yang fardu dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Nah, ini rasa takut yang diwajibkan, kadar rasa takut yang diwajibkan, yaitu takut yang membuat seseorang itu dia tidak berani untuk melakukan yang haram, tidak berani untuk melakukan, untuk meninggalkan yang wajib karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini takut yang seperti ini adalah takut yang wajib ya. Fa in zada ala dzalika, apabila bertambah dari yang demikian itu, bihaitsu sara ba'itsan linnufus, yang mana rasa takut tersebut ya menjadi sesuatu yang membangkitkan jiwa, ala tashmiri fin nawafil at-ta'at, untuk tekun ya dalam menjalankan perkara-perkara yang sunnah ya, perkara-perkara nawafil dari ketaatan, walinkifafu andaqa'ikil makruhat, dan mencegah diri dari perkara-perkara kecil yang dibenci, perkara-perkara makruh yang kecil. Dia mampu meninggalkan itu karena rasa takut. Ini kan khauf ziyadah namanya, rasa takut yang sifatnya tambahan, ya. Nah, wa tabassut fi fudulil mubahat. Demikian pula rasa takut yang menyebabkan seseorang itu, ya, meninggalkan, ya, at-tabassut fi fudulil mubahat, untuk bermudah-mudah dalam perkara yang mubah, dalam perkara berlebihan, dalam hal yang mubah, dia tinggalkan, ya, dia tinggalkan sebagian perkara-perkara mubah karena takut kepada Allah. Nah, dia tidak mau makan yang berlebihan misalnya. Nah, ya, ini kan bukan sesuatu yang haram. Semisal seorang makan sampai kenyang tidak dilarang, ya. Tapi dia tinggalkan karena takut kepada Allah misalnya. Ini takut ziyadah, takut yang bersifat tambahan dari yang wajib. Nah, kata Ibnu Rajab, kana dzalika fadlan mahmudan. Maka yang demikian itu sesuatu keutamaan yang terpuji. Ya. Nah, takut yang menyebabkan seorang meninggalkan hal-hal yang makruh atau meninggalkan sebagian perkara mubah. Bukan karena mengharamkannya, ya. Dia tinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, dia tinggalkan misalnya obrolan, ya, yang namanya obrolan kan suatu yang boleh, tapi ditinggalkan, ya, ditinggalkan misalnya tidak mau masuk dalam suatu obrolan, ya, karena takut kepada Allah, takut, ya, akan menyeret dia kepada perkara-perkara yang haram misalnya, ya, dia meninggalkannya. Nah, maka ini adalah sesuatu yang terpuji. Fa in tazayyada ala dzalik, dan apabila, ya, lebih dari yang itu, lebih melebihi yang demikian itu, ya, melebihi takut yang wajib, demikian pula takut dalam hal yang disebutkan tadi, meninggalkan perkara mubah atau yang makruh. Apabila lebih dari yang demikian itu, bi'an uritha maradon au mautan au haman laziman, yang mana rasa takut tersebut menyebabkan sakit atau kematian atau kesedihan yang terus menerus, ya, bihaitsu yaqta'u anisa'i fiktisab, yang mana memutuskan dia dari, ya, usaha untuk mencari keutamaan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Lam yakun dzalika mahmudan, kata Ibnu Rajab, yang demikian itu bukan sesuatu yang terpuji. Ini yang kita yang terkait dengan pembahasan kita ini, ya. Nah, yang menyebutkan adanya sebagian dari kalangan salaf rahimahumullah, ya, yang mereka sampai keadaan seperti itu dalam membaca Al-Quran, ya, pingsan atau ada yang sakit atau bahkan yang mati. Ini sesuatu yang lebih, ya, sesuatu yang berlebihan. Dan ini kata Ibnu Rajab, ini bukan sesuatu yang terpuji. Lam yakun dzalika mahmudan. Nah, walihada kana salaf, oleh karena itu para salaf, yakhafuna ala ata'as sulami min syiddati khaufihi. Nah, mereka mengkhawatirkan terhadap ata'as sulami, seorang ulama, ya, tidak salah dari kalangan tabi'in, ya, Para salaf mereka mengkhawatirkan Atha As-Sulami rahimahullah. Beliau terkenal orang yang sangat zuhud, sangat warok, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, min syiddati khaufihi alladhi ansahul Qur'an. Nah. Ya, mereka mengkhawatirkan keadaan Atha As-Sulami karena takutnya beliau yang sangat kuat alladhi ansahul Qur'an, sampai-sampai beliau lupa terhadap Al-Qur'an. Karena takutnya. Artinya takut yang sampai mengganggu akal. Ini. Ya, takut yang sampai mengganggu akal. Nah, wasara sahibu firasy, hingga menyebabkan beliau jadi apa? Menjadi seorang sahibu firasy. Artinya orang yang terbaring di pembaringannya. Enggak bisa apa-apa. Ya, enggak kuat. Nah, ya seperti ini kan akhirnya memutus dari perkara-perkara yang baik, ya, dari perkara-perkara ketaatan. Nah, wa hadza li anna khaufal iqab laisa maqsudan li dzatihi. Kata beliau, hal ini dikarenakan takut terhadap hukuman, nah ini ya, ini poin yang harus kita ambil ibroh darinya. Li anna khauf al-iqab laisa maqsudan li dzatihi, karena takut hukuman itu bukan sesuatu yang menjadi tujuan, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, dengan neraka, dengan azab, itu bukan tujuannya, bukan tujuan yang dimaksud. Innama huwa sautun yusaku bihil mutawani anit taati ilaiha. Hanya saja iqab tersebut, ancaman-ancaman tersebut, hukuman itu sebagai cambuk, yusaku bihil mutawani, yang akan mendorong orang-orang yang mutawani, orang yang mutawani ini orang yang lambat, ya, orang yang berlambat-lambat, anit ta'ati ilaiha, nah, untuk melakukan ketaatan, ya. Baik. Wa min huna, dan dari sini, kanatin naru min jumlatin ni'amillahi ala ibadihi. Kata beliau, atas dasar ini, ya, maka neraka, an-nar, ya, neraka itu termasuk nikmat. Ya, neraka itu termasuk dari salah satu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Nah. Ya. Mungkin heran, neraka kok nikmat? Ya, kata beliau, "Alladzi khaufuhu wattaqu." Bagi siapa? Bagi orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Nah. Ini ya. Baik. Ini ucapan al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, ya, yang bisa kita ambil faedah dari sini. Apa yang beliau sebutkan tadi yang terakhir, bahwasanya iqab, hukuman itu bukan sesuatu tujuan, ya, tapi suatu wasilah. Nah, adanya hukuman untuk apa? Untuk mendorong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, agar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan. Itu tujuannya. Nah, sehingga ya atas dasar ini an-nar, ancaman neraka itu bisa dikatakan nikmat bagi hamba-hamba Allah yang takut. Karena kenapa? Karena bagi mereka yang takut kepada Allah, ancaman neraka itu adalah penyemangat. Nah, ini, penyemangat untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Ya. Walaupun tentunya yang namanya at-targhib wa tarhib itu harus seimbang. Ya, memberi semangat dan mengancam itu dua-duanya harus, ya, seimbang. Nah, apabila lebih enam lebih berat dalam permasalahan takwif, menakut-nakuti, ya, ini akan menjadikan seorang seperti khawarij, yang mereka berlebihan dalam hal takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya dalam hal tarzib, memberi semangat, memberi harapan, roja, ya, berlebihan, ini akan menjadikan seorang menjadi murjiah, ya, yang mereka menganggap dosa itu tidak mengurangi iman. Ya, maka dua-duanya harus seimbang. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wa qala as-sayyid al-jalil dzul mawahib wal ma'arif Ibrahim al-Khawwas radhiyallahu anhu. Dan berkata as-sayyid al-jalil dzul mawahib wal ma'arif Ibrahim al-Khawwas rahimahullah. Beliau menyebutkan as-sayyid al-jalil artinya suatu tokoh yang mulia, yang memiliki kewibawaan dan ma'rifah. Nah, ini tentunya mubalaghah, ya, suatu yang memberikan gelar yang sangat tinggi. Yaitu Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah, beliau menyebutkan dawa'ul qalbi khamsatu asya. Obat bagi hati itu ada 5 perkara. Ya. Yang pertama, qira'atul Qur'an bitadabbur. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Nah, ini obat hati yang pertama, qira'atul Qur'an. Nah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Dan kami menurunkan dari Al-Qur'an, ya, sesuatu yang merupakan rahmat dan syifa, obat bagi kaum mukminin. Sehingga Al-Quran itu adalah obat, ya, penyembuh. Yang kedua, wa khala'ul batn, mengosongkan perut. Puasa ini juga obat hati, karena biasanya, ya, seorang yang perutnya kosong itu hatinya lebih lembut, ya. Dia lebih memiliki rasa empati, memiliki rasa simpati kepada orang lain. Nah, dan ini diantara hikmah diperintahkannya kita, disyaratkannya berpuasa. Nah, salah satunya ini, ya, untuk mengobati hati, menjadikan seorang hamba menjadi hamba yang bertakwa. Ya, la'allakum tattaqun. Nah, sebaliknya asyaba', kenyang, ya, ini biasanya akan memberatkan badan, ya, demikian pula akan memberatkan hati. Ya, orang yang terlalu sering kenyang, apalagi sampai berlebihan, ya, biasanya lalai, ya kan? Nah, kenyang akan menyebabkan seorang mudah mengantuk. Demikian pula, kenyang akan menyebabkan seorang menjadi malas. Nah, ya, oleh karena itu, ya, yang dianjurkan adalah ya makan secukupnya, yang membuat kita bisa menggerakkan ya badan kita, ya. Nah, kemudian yang ketiga, qiyamul lail, sholat malam, ya. Tentunya qiyamul lail, ya, la yakhfa 'alaina fadailuhu, tidak tersamarkan bagi kita keutamaan sholat malam, ya. Nah, ini merupakan suatu ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang soleh, ya. Dan ini merupakan da'bus salaf, merupakan kebiasaan para salaf adalah qiyamul lail. Nah, kalau kita membaca sirah, membaca biografi para salaf, ya, mesti kita akan mendapatkan bagaimana mereka ketika sholat malam. Nah, ini ya, karena di malam hari pula, ya, terkhusus di sepertiga malam terakhir merupakan waktu al-mustajabah, ya, waktu doa itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir sebagaimana yang telah kita lewati pembahasannya. Yang keempat, at-tadarru' indas sahur, inda sahar. Nah, tadarru' ya, menundukkan diri kepada Allah ketika sahur, ya, berdoa, bermunajat kepada Allah di waktu sahur. Nah, ini ya. Karena di waktu sahur ini ya, ya sama seperti tadi sholat malam, keutamaannya juga terkait dengan berdoa di waktu sahur. Doa mustajabah. Ya. Seorang na'am melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri, na'am, itu di waktu sahur biasanya akan lebih mengena, ya, sahur. Nah, oleh karena itu di antara penafsiran yang disebutkan oleh para ulama ketika menafsirkan surat Yusuf, nah, ketika saudara-saudari Yusuf meminta kepada Nabi Ya'qub alaihissalam, ya, ya abana staghfir lana dzunubana inna kunna khathiin. Nah, wahai ayah kami, ya, mintakanlah ampunan untuk dosa-dosa kami. Nah, inna kunna khathiin. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang khathi, orang-orang yang bersalah. Nah, para ulama menyebutkan, kemudian Nabi Ya'qub mengatakan qala sa'astaghfiru lakum rabbi. Nah, kata Nabi Ya'qub, ya, aku akan memintakan ampun dari memintakan ampun untuk kalian kepada Rabbku. Nah, para ulama menyebutkan bahwa Nabi Ya'qub beristighfar untuk anak-anak beliau di waktu sahur ini. Ya. Bermunajat di waktu sahur. Kemudian yang kelima, mujalasatus salihin, duduk dengan orang-orang soleh. Ya, ini juga perkara yang sering kita sebutkan, ya, pembahasannya, ya, keutamaan duduk dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang yang soleh. Nah, ya, dengan bermujalasah, bermajlis dengan orang-orang yang soleh, tentunya kita akan termotivasi. Nah, untuk mengikuti mereka, ya, berbeda halnya kalau kita bermujalasah dengan orang-orang fasik, orang-orang yang lalai, maka akan menjadikan kita juga menjadi orang yang lalai, ya, karena almaru ala dini khalili, seorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.